Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah jami'ah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa talabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita adalah pertemuan yang diberkahi olehnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah jami'ah, pembahasan kita tentang merenungkan alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Islam memandang bahwasanya alam semesta adalah ciptaan Allah. Kita sering membaca surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Para ulama menjelaskan makna Rabb bisa diartikan memelihara, menciptakan, menguasai dan mengatur. Rabb maknanya pemelihara, pencipta, penguasa dan pengatur. Jadi alam semesta Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan di antara fungsi alam semesta, karena fisika itu mempelajari alam semesta, dalam pandangan Islam alam semesta dinamakan sebagai alam li'annahu al-alamah, karena dia adalah tanda, tanda yang menunjukkan bahwasanya ada yang menciptakannya, ada yang mengaturnya. Jadi seharusnya ketika kita mempelajari fisika atau mempelajari sains, seharusnya kita tambah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena fungsi alam semesta adalah untuk mengenal Allah. Kalau bahasa ya syar'inya, ayat-ayat kauniyah. Ya, tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam ini. Jamaah rahimakumullah jami'ah, di samping itu Islam juga memerintahkan kita untuk melestarikan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, Allah perintahkan kita untuk memakmurkan alam semesta. Misalnya dalam Al-Qur'an, dalam surat Hud ayat 61. Allah taala berfirman, "Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha." Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya, sebagai orang-orang yang memakmurkannya. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ketika beliau mentafsirkan ayat ini, ay istakhlafakum fiha wa an'ama alaikum bin ni'ami zahirati wal batinati. Allah menjadikan kalian sebagai pemakmur bumi. Bumi harus kita makmurkan, atau alam semesta harus kita makmurkan, memberikan kepada kalian nikmat yang nampak maupun nikmat yang tersembunyi. Wa makkanakum fil ardi tabnuna wa takrisun wa tazra'un wa tahrusuna ma syi'tum. Menempatkan kalian di muka bumi sehingga kalian bisa membangun, ya, bangun rumah, bangun perusahaan atau bangun apa saja. Wa tagrisun, kalian bisa menanam. Ya, kalian bisa bercocok tanam sekehendak kalian dan mengambil manfaat serta kebaikan-kebaikan yang ada di bumi. Dan kalau kita perhatikan alam semesta, ya, benda-benda yang ada di permukaan bumi, ini diantaranya yang bisa kita saksikan itu air, udara, ya, tanah yang kita diami, tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan. Dan ini semua harus kita perhatikan. Ini semua harus kita jaga. Misalnya air. Ya, kita ambil contoh air. Dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Anbiya ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minun." Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi keduanya dahulunya adalah satu? Langit dan bumi keduanya dahulunya adalah satu padu. Kemudian kami pisahkan keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Ini syahidnya. Dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tidak beriman? Kata Imam Ibnu Qayyim, ya, beliau menjelaskan, air adalah sumber kehidupan, unsur yang sangat penting bagi alam semesta. Sesungguhnya awan-awan itu berasal dari uapan air, dan bumi dari buihnya. Dengan air segala sesuatu menjadi hidup. Jadi air adalah sumber kehidupan dan kenikmatan yang sangat besar. Oleh karena itu, air harus kita jaga. Air tidak boleh kita cemari. Kita dapati ada sejumlah hadis yang mengisyaratkan tidak boleh kita mengotori air. Ya, misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im thumma yaktasilu minhu." Janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang tidak mengalir, kemudian mandi darinya. Ada larangan kencing di air yang tidak mengalir. Ya, ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita mencemari air. Dalam hadis yang lain, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaku al-mala'in as-salasah, al-baraza fil mawaridi wa qari'ati tariqi wa zilli." Janganlah kalian melakukan tiga perkara yang bisa mendatangkan laknat Allah. Yang pertama, buang hajat di saluran tempat air. Yang kedua, buang hajat di tengah jalan. Dan yang ketiga, buang hajat di tempat berteduhnya manusia. Para ulama menjelaskan tentang dua hadis ini. Ya, ini hanya sekedar contoh. Kalau seandainya, perhatikan, kalau seandainya kencing di air yang tidak mengalir itu dilarang, ya, atau buang hajat di saluran tempat air itu dilarang, apalagi kita kencing atau buang hajat di sumber air. Ya, kalau yang kecil-kecil saya tidak boleh, apalagi di tempat-tempat yang besar. Ini ajaran Islam. Ya, tidak boleh kita merusak air, mencemari air. Demikian pula udara. Ya, udara. Kita bicara tentang udara sekarang. Udara merupakan unsur terpenting dalam kehidupan. Asas kehidupan bagi seluruh makhluk. Tidak ada satupun makhluk kecuali membutuhkan udara. Ya, ikan saja membutuhkan udara. Ya. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, seandainya tidak ada udara, niscaya akan binasa seluruh binatang darat. Sebab dengan menghirupnya, maka akan stabil suhu badan pada segala binatang. Sungguh Allah telah menciptakan udara sesuai hikmah hikmahnya, menciptakan pergerakannya sehingga dapat menyerap dan membersihkan kotoran bumi. Seandainya tidak ada udara, niscaya bumi ini akan kotor. Andaikan tidak ada udara, ya, maka bumi akan kotor dan binatang-binatang akan binasa disebabkan banyaknya kotoran dan penyakit yang ada di muka bumi. Ini beliau jelaskan dalam kitab Al-Hikmah min Makhluqatillah. Al-Hikmah min Makhluqatillah, hikmah di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi air, udara ini, ya, alam yang harus kita jaga. Demikian pula tumbuh-tumbuhan, ya, tumbuh-tumbuhan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kenikmatan meraih surga, ya, dan di surga ada tumbuh-tumbuhan. Sebagian ulama mengatakan, kenapa jannah dinamakan dengan jannah? Kenapa surga dinamakan dengan jannah? Ya, karena di dalam surga banyak tumbuh-tumbuhan. Surga dinamakan dengan jannah karena di dalamnya banyak tumbuh-tumbuhan. Rasulullah bersabda, "Man qala subhanallahil azim wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah." Barang siapa yang membaca subhanallah, subhanallahil azim wa bihamdihi, maka ia akan ditanamkan baginya pohon di surga. Coba berapa kali kita membaca zikir ini dalam sehari. Subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Baca zikir ini, maka pahalanya akan ditanamkan untuknya pohon di surga. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, ini hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Ya, tidaklah seorang muslim yang menanam atau bercocok tanam lalu tanamannya dimakan oleh burung, manusia atau binatang ternak, melainkan itu adalah sedekah baginya. Ya, kata para ulama ketika menjelaskan ayat ini, terdapat anjuran untuk memanfaatkan bercocok tanam. Ya, apalagi yang sudah yang sudah dewasa, yang sudah tua, hendaknya memanfaatkan hidupnya untuk bertani. Ya. Kenapa demikian? Karena seandainya kita menanam, bercocok tanam, kemudian kita meninggal, selama binatang-binatang, burung-burung memakan tanaman kita, kita mendapatkan pahala. Ya. Ini luar biasa. Pahalanya sangat sangat besar. Ada sebuah kisah, ya. Allah alam ini benar atau tidak. Ya, tapi kita ambil ibrah, kita ambil pelajaran dari kisah ini. Ada seorang kakek-kakek yang menanam pohon. Ya, menanam pohon, masih bibit-bibit. Kemudianlah datanglah anak-anak muda bertanya, "Wahai kek, untuk apa kamu nanam pohon? Sebentar lagi kamu akan mati. Kamu tidak akan menikmati hasil dari pohon ini." Maka kata si kakek, "Iya betul. Saya tidak akan menikmati, tapi generasi-generasi yang akan datang mereka akan nikmati pohon yang saya tanam." Akhirnya, ya, para pemuda ini terharu. Kemudian para pemuda ini kek, ya, ada duit sedikit buat kakek. Apa kata si kakek? "Lihat, ya, baru mau tanam saja sudah dapat duit." Ya. Jadi kita kalau seandainya kita punya tanah luas, ya, kita bercocok tanam, kita manfaatkan, ya, supaya kita mendapatkan pahala walaupun kita sudah meninggal. Memang ada beberapa hadis yang melarang kita menyibukkan diri dengan menanam atau bertani. Kata para ulama, hadis ini kita bawa apabila bercocok tanam melalaikan kita dari ibadah. Ketika bercocok tanam itu melalaikan kita dari ibadah, maka itu terlarang. Ya, dan ini umum, bukan hanya bercocok tanam, semua pekerjaan yang melalaikan kita dari ibadah maka terlarang. Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak, rahimakumullah jami'a. Walhasil kita tidak boleh merusak alam, dan merusak alam itu bisa dengan secara langsung maupun tidak langsung. Wala tufsidu fil ard ba'da islahiha, janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Kata para ulama, melakukan kerusakan di muka bumi ada yang sifatnya maknawi dan ada yang sifatnya hakiki. Yang sifatnya maknawi dengan melakukan kesyirikan, dengan melakukan kebid'ahan dan kemaksiatan. Barang siapa yang melakukan kesyirikan, melakukan kebid'ahan, melakukan kemaksiatan, maka dia telah turut serta dalam merusak alam. Ini merusak alam secara maknawi. Kemudian di sana ada merusak alam secara hakiki, ya, seperti nebang pohon sembarang, ya. Kemudian buang sampah, akhirnya banjir. Ya, ini merusak alam secara langsung. Ya. Jadi dakwah mengajarkan kebaikan ini termasuk upaya memperbaiki alam. Perhatikan, dakwah ya mengajari kebaikan ini termasuk upaya memperbaiki alam. Jadi bukan hanya melakukan apa namanya? Menanam pohon. Kita tanam 1 miliar pohon. Bagus, ya. Cuma di sana ada upaya yang sangat bagus dalam memperbaiki alam, yaitu apa? Dengan menyebarkan kebaikan dan berdakwah. Kemudian ya, ada pembahasan penting. Sebenarnya apa sih tujuan kita merenungkan alam semesta? Pak, ada hadiah enggak, Pak? Ya. Ini ada hadiah ini. Mungkin sudah ada yang punya, ya. Siapa bisa jawab? Apa tujuan kita merenungkan alam semesta? Ya. Tayib, ya, supaya kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayib, Pak. Dikasih, Pak. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sering memerintahkan kita untuk merenungkan alam semesta. Misalnya dalam Al-Qur'an dalam surat Fussilat ayat 37. Kata Allah, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan janganlah kalian sujud kepada bulan. Akan tetapi sujudlah kepada zat yang telah menciptakannya jika kalian hanya beribadah kepadanya. Kenapa di dalam ayat ini ya disebutkan tanda-tanda kekuasaan Allah itu malam, siang, matahari dan bulan? Padahal sebenarnya tanda-tandanya banyak. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta banyak. Kenapa hanya disebutkan malam, siang, matahari dan bulan? Kenapa kira-kira? Apa sebabnya? Kenapa tidak sebutkan yang lain? Ada air, ya, ada gunung. Kenapa disebutkan siang, malam, matahari dan bulan? Kata para ulama, wa khussal lailu wan naharu wasyamsu wal qamar bidzikri li'annaha tataghayyar wa tadhhab wa ta'ti. Dihususkan penyebutan malam, siang, matahari dan bulan sebagai ayat-ayat, sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah karena semua ini berubah-ubah, datang dan pergi. Ya. Datang siang, malam pergi. Kalau siang datang, kemana malam? Hah? Kalau siang datang, kemana malam? Atau kalau malam datang, kemana siang? Kalau ditanya seperti itu bagaimana? Hah? Kalau bumi itu bulat, kalau siang datang, katanya malam di bawahnya, katanya. Ya? Pernah suatu ketika ada sahabat yang dia baca Al-Quran, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah yang luasnya, menuju ampunan Allah dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Ketika sahabat ini membaca ayat ini, dia berpikir, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau begitu neraka di mana? Kayaknya sudah enggak ada tempat lagi bagi neraka, semuanya surga. Surga seluas langit dan bumi, enggak ada tempat lagi bagi neraka. Ainan nar? Ainan nar? Di mana neraka? Dia datang dan dia tanya kepada Rasulullah. Ya. Di mana neraka wahai Rasulullah? Ini pertanyaannya berat sekali nih ya. Kemudian Rasulullah jawab, kata Rasulullah, ketika malam datang, siang kemana? Atau ketika siang datang, malam kemana? Ya, kemudian kata Rasulullah, sahabat itu tidak bisa jawab. Kata Rasulullah, ketika siang datang, maka malam berada di tempat yang Allah kehendaki. Demikian pula neraka, neraka berada di tempat yang Allah kehendaki. Ya, jawabannya memuaskan. Ya. Jawabannya memuaskan. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan malam dan siang karena tadi ya'ti, ya, wa yadhhab, datang dan pergi, sesuatu yang bergerak itu lebih menunjukkan bahwasanya ada yang mengaturnya dibandingkan sesuatu yang diam. Ya. Sesuatu yang bergerak lebih menunjukkan ada yang mengaturnya dibandingkan sesuatu yang diam. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita sujud kepada matahari dan bulan karena orang-orang sabiin mereka dahulu menyembah matahari dan bulan. Terkadang Bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian, terkadang setan datang, ya, ini orang yang belum paham akidah. Setan datang, setan bisikkan, itu loh matahari, makhluk yang paling berjasa, makhluk yang paling kita butuhkan, ya, berarti itu Tuhan kamu, sujudlah kepada matahari. Ketika dia sujud kepada matahari dan matahari terbenam, di mana Tuhan saya? Muncul bulan, ya, muncul bulan. Kemudian, oh ini bulan, dia sujud kepada bulan. Biasanya setan seperti itu, ya. Orang yang tidak punya akidah yang kuat didatangi oleh setan, setan bisikkan, ya, oh makhluk ini sangat berharga, makhluk ini sangat berjasa, sangat dibutuhkan. Maka itulah apa? Itulah Tuhanmu, itulah sesembahanmu. Padahal pelajaran yang penting yang bisa kita ambil dari ayat ini, matahari dan bulan ini adalah makhluk yang sangat besar. Ya, berapa ukurannya matahari? Besar sekali, ya. Jawabannya juga jawaban yang global. Ya, jadi kalau ini ada kaedah buat jamaah sekalian, kalau kita ditanya dan kita tidak tahu, jawab dengan jawaban yang global. Ya. Apa hukumnya ini, Ustaz? Wallahu a'lam. Allah yang tahu. Ya. Tayib. Kalau matahari dan bulan besarnya seperti ini yang kita saksikan, ya. Maka kebesaran yang menciptakan tentunya lebih besar. Matahari saja seperti ini, bulan saja seperti ini, apalagi yang menciptakan, ya. Sering kita dengar Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, ya, Allah Maha Besar. Tayib. Kemudian yang terakhir, ya, tadi sudah kita tanyakan tujuan merenungkan alam semesta, ciptaan Allah adalah agar kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada tiga landasan, ada tiga prinsip yang wajib kita mengenalnya. Ah, ini tanya lagi. Apa? Apa, siapa yang tahu apa tiga prinsip, tiga landasan yang wajib kita mengenalnya? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Benar, jawabannya benar, tapi bukan itu yang Anda maksudkan. Ya. Mengenal Allah, mengenal agama dan mengenal nabi. Kasih, Pak. Ya. Usul salasah, pernah belajar usul salasah? Ya, ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatud dinil Islam bil adillah. mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama Islam. Fa idza qila laka man rabbuk, apabila ditanyakan kepada kamu apa siapa Rabbmu, faqul, jawablah, Rabbi Allahu allazi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'ami wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. Jawablah, Rabb saya adalah Allah yang telah memelihara saya, memelihara alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Saya tidak punya sesembahan selainnya. Ya, kalau ditanya kepadamu, ma dinuk, apa agamamu? Dini Islam, agama saya Islam. Wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitaa'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepadanya dengan melaksanakan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Kalau ditanya kepadamu, man nabiyuk, siapa nabimu? Nabi Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muthalib ibnu Hashim dan seterusnya. Ya, ini bisa kita pelajari dalam kitab Salasatul Usul. Sudah habis hadiahnya, Pak, ya. Kenapa kita wajib mempelajari tiga landasan ini? Bahkan kata para ulama, aujabul wajibat, kewajiban yang paling wajib mempelajari tiga landasan ini. Kenapa? Ini pertanyaan tanpa hadiah, ya. Kenapa kita wajib mempelajari tiga landasan ini? Kenapa kira-kira? Karena pokok keimanan. Oke, jawabannya benar, ya, tapi bukan itu yang dimaksudkan. Kenapa kita wajib mempelajari tiga masalah ini? Karena kita akan ditanya nanti, ketika kita dikuburkan, kita akan ditanya tentang tiga pertanyaan ini. Ya, kami bacakan sebuah hadis yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tapi kita ambil sahihnya saja, ya. Ketika seseorang meninggal kemudian diantarkan oleh keluarganya atau teman-temannya, setelah keluarganya pulang, maka datanglah dua malaikat. Ini kita berada di alam kubur. Datanglah dua malaikat, kedua malaikat itu akan mendudukkannya, kemudian bertanya kepadanya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Adapun orang mukmin, dia akan menjawab, Rabbi Allah, Rabb saya adalah Allah. Kemudian ditanya lagi, apa agamamu? Madinuka, apa agamamu? Dia akan menjawab, dinil Islam, agama saya Islam. Lalu dia ditanya lagi, man nabiyuk, siapa nabimu? Maka dia akan menjawab, Muhammadun Rasulullah, yaitu Muhammad utusan Allah. Kemudian ditanya, lihat, dari mana kamu tahu semua itu? Dari mana kamu tahu Rabbmu itu Allah, agamamu itu Islam, nabimu Nabi Muhammad? Maka dia akan menjawab, ya, qara'tu kitab Allah, aku membaca Al-Quran, fa'amantu bihi, aku mengimaninya, wasaddaqtu bihi, lalu aku membenarkannya. Kata para ulama, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya mengenal Allah, mengenal agama, mengenal Nabi itu harus pakai dalil. Gak boleh kita kenal agama kita dari nenek moyang, gak boleh. Ya, bil adillah, dengan dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, atau dalil-dalil apa? Dalil-dalil akliyah. Ya, perhatikan, ini gak boleh kita mempelajari agama dari nenek moyang kita, gak boleh, ya, mempelajari agama dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, apalagi kita dapati banyak ajaran nenek moyang kita yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tayyib. Setelah dia menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, fayunadi munadin minas sama an sadaqa abdi, lalu ada yang menyuruh dari langit. Ada yang menyuruh dari langit, hambaku telah berkata benar. Fa'afrisuhu minal jannah. Ya, fa'afrisuhu minal jannah, hamparkanlah untuknya permadani dari surga. Wa albisuhu minal jannah, pakaikanlah pakaian untuknya dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakanlah untuknya pintu menuju surga. Lalu datanglah bau yang sangat wangi. Ingat, surga itu punya bau. Bau surga sangat wangi. Di sana ada beberapa dalil yang menjelaskan ada perbuatan-perbuatan yang kalau dilakukan maka pelakunya tidak mencium bau surga. Misalnya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, mereka tidak akan bisa mencium bau surga. Padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Ya, kalau ana buat ilustrasi, kalau surga itu ada di Jakarta, maka dari Surabaya sudah bisa kita cium bau surga. Dari jarak yang sangat jauh, bau surga sudah bisa dicium. Kalau mencium bau surga saja tidak bisa, apalagi masuk surga. Ya, jadi para wanita yang berpakaian tapi telanjang, ya ini diancam tidak akan mencium bau surga. Kemudian kuburannya akan diperluas, ya, sejauh mata memandang. Kita lihat kuburannya kecil, ya, tapi kuburan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman akan diperluas sejauh mata memandang. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sangat tampan. Hasanul wajhi, yang sangat tampan wajahnya. Hasanus siyab, memakai pakaian yang sangat indah. Thayyibur rih, ya. Kemudian tercium darinya bau yang sangat wangi. Laki-laki ini berkata, atau orang ini berkata, abshir billadzi yasurruka, bergembiralah kamu dengan sesuatu yang akan membuat kamu bahagia. Ini adalah hari yang dahulu dijanjikan. Ini penghuni kubur, orang beriman, dia kaget. Ini siapa ini, ya? Sopo iki, ya? Man anta? Siapa kamu? Maka laki-laki ini menjawab, atau orang ini menjawab, ana amaluka salih. Saya adalah amal solehmu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang menemani kita di kuburan itu amal kita, amal soleh kita yang kita lakukan ketika kita masih hidup, itulah yang menemani kita. Tidak ada yang menemani kita, bahkan istri kita sudah, istri kita pulang ke rumah, mungkin setelah iddahnya selesai dia cari baru lagi, ya, dan lagi, kemudian apa, cari baru lagi, udah dilupakan suaminya, paling nangis hanya berapa minggu. Kalau anak kita soleh, alhamdulillah dapat amal jariah, ya, kiriman pahala. Tapi kalau jadi anak salah, ya. Jadi yang menemani kita itu amal soleh kita, sholat kita, baca Al-Quran kita, ya, dan amal-amal yang lain, itulah yang menemani kita. Kemudian, ya, penghuni kubur ini berkata, Rabbi akimis sa'ah, wahai Rabbku, segerakanlah, ya, terjadinya hari kiamat. Ini orang mukmin. Wa ammal kafir wal munafik, adapun orang munafik, ketika dia ditanya, siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu, maka dia menjawab, la adri, ha ha ha, la adri, saya tidak tahu. Ditanya dia, la adri, saya tidak tahu. Ya. Kemudian ada yang menyeru dari langit, angkazaba abadi, hambaku telah berkata dusta, hamparkanlah untuknya permadani dari neraka, pakaikanlah dia pakaian dari neraka. Lalu tiba-tiba datang, ya, uap yang sangat panas. Kemudian kuburannya dipersempit sehingga tulangnya remuk, tulangnya hancur. Lalu datanglah seseorang yang wajahnya sangat buruk, pakaiannya sangat jelek, dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ketika ditanya, siapa kamu? Maka orang ini menjawab, ana amalukal khabith, saya adalah amalan burukmu. Ini yang akan menemaninya. Ya. Dalam riwayat yang lain, ketika dia mengatakan la adri, saya tidak tahu, maka dia dipukul dengan sebuah alat yang kalau alat ini dipukulkan ke gunung, maka gunung akan hancur. Ya, dia dipukul kemudian hancur. Ya, jadi debu, kemudian Allah mengembalikannya lagi. Kemudian dipukul lagi. Ya. Lalu dia berteriak dengan teriakan yang sangat keras. Ya, disiksa, berteriak dengan teriakan yang sangat keras yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Seandainya manusia dan jin mendengarkan azab kubur, la su'iqa, niscaya mereka akan pingsan. Ya. Jadi ini tujuan kita merenungkan alam semesta supaya kita lebih mengenal Allah. Mengenal Allah bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, ya, an-nazar fi ayati syar'iyah, membaca ayat-ayat syar'iyah, membaca Al-Qur'an, membaca As-Sunnah. Kemudian yang kedua, an-nazar fi ayatil kauniyah, memperhatikan ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah, memperhatikan ciptaan Allah. Ya, ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Baik, jazakallah khair kita ucapkan kepada Ustaz Amira Sronji yang telah menyampaikan kajian ilmiahnya. Dan jamaah sekalian, kita buka sesi selanjutnya dengan sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama, dalam Islam diterangkan bahwa langit berlapis-lapis, yang paling rendah adalah langit dunia. Dalam tinjauan sains, apakah yang dimaksud langit dunia itu? Mohon penjelasannya. Dalam sains tidak ada definisi yang pasti untuk langit, karena kalau misalnya kita pahami dari bahasa, langit adalah apa yang kita lihat berwarna biru di atas. Namun secara sains, ya, kalau kita ke atas hanya menjumpai lapisan atmosfer, kemudian hilang sudah, kemudian baru hampa udara, vakum. Kemudian kalau melanjutkan perjalanan lagi, ya akan ketemu planet-planet, bintang lain dan sebagainya. Jadi secara sains kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan langit. As-samawat, sama yang disebutkan di Al-Quran, ilmuwan tidak tahu apa maknanya. Jadi kita tidak bisa berkata apa-apa. Maka oleh karena itu kita serahkan pada Allah apa maknanya, atau jika para ulama telah menafsirkan, kita serahkan pada mereka selaku orang-orang yang berilmu tentang ilmu syar'i. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, manakah pendapat yang benar berdasarkan ilmu syar'i dan sains, bumi mengelilingi matahari atau sebaliknya? Mohon penjelasannya. Ya, jadi ada banyak pembahasan tentang hal ini, bisa jadi satu kajian tersendiri. Namun singkatnya adalah para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, apakah bumi yang mengelilingi matahari atau matahari yang mengelilingi bumi. Dan kedua pendapat ini bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, sama-sama bersumber, ada sumbernya. Pendapat yang mengatakan bahwa matahari mengelilingi bumi itu memang ada dalilnya berdasarkan zahir teks. Di situ mataharilah yang mengelilingi bumi. Namun ada ulama juga berpendapat bahwa ini adalah ranah ilmuwan, ranah sains, lingkupnya sains. Jadi kita tanyakan kepada orang yang meneliti tentang sains, meneliti tentang fisika atau astronomi, tanyakan kepada mereka apakah bumi yang mengelilingi matahari atau matahari yang mengelilingi bumi. Dan insya Allah yang lebih rajih adalah pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, karena penjelasannya adalah karena pendapat yang pertama, zahir teks matahari mengelilingi bumi itu adalah apa yang tampak pada manusia baik di zaman Nabi ataupun zaman saat ini. Yang tampak pada kita adalah matahari mengelilingi bumi, dari terbit dari timur, terbenam di barat. Tentunya secara fisika ini pun tidak bertentangan, karena fisika mendefinisikan gerak itu harus ada acuan. Sebuah benda bergerak, tanyakan dulu terhadap apa. Kalau misalnya kita mengantongi mushaf, mushafnya ditaruh di saku, kemudian kita jalan, maka kita katakan kita bergerak terhadap meja yang diam. Namun mushaf kita, orang mengatakan mushaf kita bergerak juga terhadap meja, namun kita mengatakan mushaf kita diam di saku kita. Seperti itu. Jadi tidak ada pertentangan. Kalau ada orang yang berkata bahwa matahari mengelilingi bumi, maka satu catatan penting adalah apa yang kita lihat terbit dari bumi, terbit dari timur, terbenam di barat, itu adalah bukanlah yang dimaksud dengan kaitannya dengan sains. Jadi gini, di sains, di fisika disebut bumi kan yang mengelilingi matahari kan, bumi yang mengelilingi matahari namanya revolusi bumi. Namun orang ketika memahami pendapat ulama, yaitu mataharilah yang mengelilingi bumi, mereka mengkaitkan langsung dengan gerakan matahari dari timur ke barat. Itu bukan revolusi, itu bukan akibat dari revolusi bumi, itu akibat dari rotasi bumi. Bumi berotasi, berputar terhadap porosnya, sehingga kalau matahari di sini, bumi di sini berputar terhadap porosnya, maka kelihatannya mataharilah yang bergerak dari timur terbenam ke barat. Nah, gerakan rotasi bumi ini itu sudah terbukti secara sains, bisa dibuktikan. Namun penjelasan yang lebih memahamkan, insya Allah kami akan mengajak kita semua untuk memikirkan tentang gasing. Misalnya gasing, contohnya misalnya ada dua bola dihubungkan dengan satu batang kecil gitu ya, kemudian bolanya ini ya anggaplah seukuran kelereng dihubungkan dengan batang. Kemudian bolanya ini diputar di atas lantai atau di atas meja, maka akan berputar gitu kan? Berputar terhadap titik apa? Tengah-tengahnya. Ini kelerengnya di sini dua, maka akan berputar terhadap titik tengah. Itu namanya seperti gasing gitu kan? Nah, kalau satu kelereng itu besar sekali, satu kelereng lagi kecil seperti matahari dan bumi, kemudian gasing kita sekarang diputar, maka mereka kira-kira akan berputar kelihatannya terhadap apa? Terhadap kelereng yang besar. Karena sekarang satu benda besar sekali, satu benda kecil sekali, maka titik tengah di antara keduanya ada di dalam benda yang besar. Titik massanya kalau kata fisika, titik beratnya, pusat itunya, pusat keduanya ada di tengah benda yang besar. Jadi kalau kita putar, maka keduanya akan seolah bergerak terhadap benda yang besar. Maka sama juga dengan matahari dan bumi. Kalau kita berada di nun jauh di sana, melihat ke matahari dan bumi, maka kita katakan sebenarnya matahari dan bumi itu seperti gasing tadi, diputar, maka berputar terhadap titik tengahnya. Namun karena titik tengahnya di dalam matahari, jadilah menurut kita yang jauh di sana, jadilah bumi seolah mengelilingi matahari, revolusi bumi. Namun kalau kita berada di matahari, kita akan melihat dengan jelas bumi yang mengelilingi matahari. Kalau kita melihat di bumi, kalau kita berada di bumi, maka kita akan jelas melihat mataharilah yang mengelilingi bumi. Nah, gerakan mengelilingi matahari terhadap bumi itu bisa kita lihat kalau bulanan, Januari matahari di sini, nanti April condong sini, nanti Agustus condong sini. Bukan yang terbit dari timur ke barat, itu bukan, itu akibat bumi berotasi sendiri, itu bukan. Nah, gerakan matahari terhadap bumi itu bisa kita lihat, dan memang secara fisika tidak berentangan, bisa dihitung hitungannya, bisa dibuat hitungannya. Teori yang mengatakan bahwa di fisika kita banyak mendapatkan teori, terutama di SD, SMP, SMA bahkan, geosentris dan heliosentris. Geosentris, matahari mengelilingi bumi. Heliosentris, bumi mengelilingi matahari. Bahkan orang-orang ilmuwan zaman dulu dihukum mati oleh gereja karena awalnya dulu pemahamannya adalah geosentris, matahari mengelilingi bumi. Terus akhirnya ilmuwan bilang, enggak, heliosentris, bumi mengelilingi matahari. Yang bilang kayak gitu dibunuh oleh gereja. Itu gereja. Kita, Masya Allah, kaum muslimin sangat masalah-masalah yang seperti ini kan sangat terbuka, masalah ijtihad kan. Nah, jadi ternyata konsep geosentris dan heliosentris itu sudah tidak dipakai lagi di fisika. Yang ada adalah sesuai dengan kerangka acuannya, sesuai dengan acuannya. Kalau kita acuannya berada di bumi, maka matahari yang mengelilingi bumi. Kalau kita berada di matahari, bumilah yang mengelilingi matahari. Jadi enggak ada. Ya, anda tambahkan sedikit ya untuk. Jadi tadi kami katakan matahari datang, pergi dan seterusnya, seolah-olah matahari yang bergerak, ya. Jadi kata para ulama itu Allah berbicara kepada kita yang kita pahami, ya, yang kita lihat, yang kita saksikan. Biasanya Allah kalau berfirman kepada hamba-hambanya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menggunakan sesuatu atau kata-kata yang kita pahami. Misalnya Allah mengatakan di surga ada kebun-kebun, di surga ada buah-buahan. Tapi kita yakini beda, hakikatnya beda, tidak sama. Buah-buahan yang ada di dunia itu tidak sama dengan buah-buahan yang ada di surga. Ya, susu yang ada di dunia tidak sama. Cuma Allah gunakan kata-kata laban, kata-kata susu, ya, karena itulah yang kita pahami. Sama dengan apa namanya, matahari datang pergi, datang pergi, ya. Itulah yang kita pahami seperti itu. Dan karena kita ada di bumi, Allah alam, ya. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Kemudian ini ada pertanyaan yang senada. Bagaimana pembuktian ilmiah matahari pada hari akhir terbit di, dari barat? Mohon penjelasannya. Allahu ta'ala a'lam. Orang yang tidak tahu akan menjawab dengan jawaban yang global. Kita tidak tahu. Ini bukan ranah sains. Itu adalah ranah gaib yang bukan sains. Itu hanya membahas tentang kejadian alam semesta yang terjadi berulang-ulang. Kemudian kalau bisa diuji di Surabaya, bisa diujikan juga di Jakarta. Misalnya menghitung berat molekul. Kalau kita ngitung beratnya di Surabaya dapat hasil, diulang lagi di Jakarta dapat hasil juga yang sama, maka ini disebut sains. Jadi sains langsung membatasi dirinya sendiri hanya membahas tentang alam semesta yang apa, kejadian alam semesta yang berulang, bisa berulang-ulang dan bisa diuji di beda tempat. Lain halnya kalau misalnya kayak ada orang berkata bahwa apa, ateis berkata bahwa yang bisa ketemu malaikat itu cuma nabi, semua orang nggak bisa ketemu malaikat, maka saya menolak teori tentang malaikat. Nah ini perkataan yang salah ya, yang sesat. Jadi mereka karena mereka hanya membatasi kebenaran hanya pada sains. Maka karena sains hanya berdasarkan pada kejadian-kejadian yang berulang, kejadian yang tidak berulang apalagi tidak bisa kita deteksi seperti matahari terbit dari barat nanti, itu bukan ranah sains. Iya, ya. Ya, sains ilmu yang mempelajari alam semesta. Alam semesta punya Allah. Terserah Allah, Allah yang atur. Mau Allah terbitkan ke barat, ya Allah yang atur, ya. Karena alam semesta punya Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah dijelaskan, dicontohkan api. Api itu panas, bisa membakar. Tapi kalau Allah rubah jadi dingin, berubah jadi dingin, ya. Jadi kita ketika kita apa namanya, belajar tentang hukum sebab akibat, ya, itu ada poin yang penting. Kita tidak boleh bersandar kepada sebab, tapi kita bersandar kepada pencipta sebab, pembuat sebab. Sebesar apapun sebab tersebut, dia tidak akan bisa terjadi kecuali tanpa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Bagaimana bisa orang mukul batu kemudian keluar air, ya. Lihat Nabi siapa? Nabi Musa. Wa idistasqa Musa liqaumihi, ketika Musa minta air kepada untuk kaumnya, Allah suruh pukul itu apa namanya, batu, kemudian keluar air, ya. Ketika Maryam mengandung, misalnya Maryam mengandung, terus Allah memerintahkan untuk menendang-nendang pohon kurma supaya buah kurma itu jatuh. Sebabnya lemah, wanita hamil. Mungkin antum pernah lihat pohon kurma. Pohon kurma itu kalau dipegang oleh misalnya 50 orang terus digoyang-goyang, enggak bakalan jatuh buahnya. Coba silakan tes. Kuat sekali. Ini wanita hamil, ya, lemah. Goyang-goyang, tendang-tendang, jatuh itu apa namanya, buah. Sebabnya lemah. Tapi kalau Allah menghendaki, terjadi, ya. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ini kita sampai jam berapa ini? 11.18 sekarang. Masih ada 3 pertanyaan. 5 menit lagi. Ya. Berarti ini pertanyaan yang terakhir. Ustaz, nilai-nilai apakah yang ditanamkan oleh kedua orang tua Ustaz sehingga sekarang menjadi seperti ini? Sebagai ibroh bagi kami orang tua dalam mendidik anak. Jazakumullah atas pertanyaannya. Ditujukan kepada berdua. Orang tua kami dulu sering menekankan bahwa kita harus penasaran dengan apa yang ada gitu. Jadi maksudnya gini, maksudnya kalau kita melihat sesuatu, kemudian mendapatkan sesuatu, entah itu kejadian di alam ataupun keyakinan dalam agama kita dan sebagainya, kita harus penasaran, ini gimana? Ini dapat dari mana? Nah, memang waktu itu penekanan orang tua lebih kepada alam semesta. Makanya dari dulu sering diberi pertanyaan tentang fisika, kenapa kok layang-layang main, ketika main layang-layang, benang layang-layangnya kok ini ya, melengkung ya, gak bisa lurus. Padahal benang layang-layang itu kan ringan, gak seperti tali tarik tambang gitu kan. Nah, atau kenapa kok misalnya ketika ke gunung maka air mendidih lebih cepat misalnya. Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang diberi apa, diberi rasa kritis. Kita harus menjawab sendiri, tidak diberi jawabannya. Nah, dengan pemikiran yang seperti itu, alhamdulillah kami terbiasa, sehingga ketika sampai kepada Islam, maka kita penasaran, oh kok bisa ya, apa buktinya bahwa ada malaikat, ada surga, ada neraka, dan sebagainya. Buktinya ternyata kita bisa dapat setelah kita mengkaji agama, mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kami, yang kami rasakan, yang ditekankan oleh orang tua kami itu adalah supaya kita tidak mengekor orang lain. Kita harus bisa mandiri. Kita sebagai kaum muslimin, sebagai bangsa Indonesia juga harus mandiri, harus bisa tahu mengapa ini kok begini, mengapa itu begitu. Insya Allah dengan seperti itu kita bisa maju. Kemudian satu hal lain yang saya ingat sekali ditanamkan oleh orang tua itu adalah keberanian berpendapat. Keberanian berpendapat setiap hari, karena kami sejak kecil bersama kakek dan nenek, kemudian setelah itu bersama bapak dan ibu. Karena pendidikan di desa kakek dan nenek itu lebih maju, jadi pas SD itu di kakek dan nenek. Tapi juga sering ketemu dengan bapak ibu di desa sebelah. Kakek itu sering nanya, apa yang terjadi di sekolah hari ini? Tiap sore main-main di kebun singkong, kita ngikutin kakek biasanya untuk mempresentasikan apa yang terjadi hari itu beserta pendapat-pendapat kita. Oh, tadi terjadi begini, di kelas bapak guru itu bilang kayak gitu, tapi menurut saya begini. Kayak gitu. Oleh kakek dibiarkan. Dan yang kami rasakan adalah keberanian berpendapat. Kalau salah, kita harus akui salah. Kalau benar, kita harus dengan percaya diri mengungkapkan kebenaran. Maka yang kami rasakan adalah waktu itu ketika di Amerika Serikat, walaupun orang berkata begini, misalnya ateisme dan sebagainya, kita katakan teori ini salah. Teori tentang apa namanya, istilah fisikanya vacuum fluctuation, istilah periode sebelum Big Bang, sebelum alam semesta. Intinya orang ilmuwan ingin menjelaskan teori, dengan teori fisika, periode sebelum diciptakannya alam semesta. Itu kan aneh sekali kan. Kata mereka alam semesta itu muncul akibat kebetulan saja. Ya, pakai utak-atik gatuk, tapi dibungkus dengan bahasa yang ilmiah. Kita katakan ini salah, begini, begini, begini, begini. Kita harus berani, karena kita berada di kebenaran. Akhirnya argumen profesor apa? Kita tidak punya teori lain selain ini, maka kita adopsi teori ini. Nah, ini tidak ilmiah. Tidak adanya teori lain selain teori yang salah ini tidak menjadikan teori ini benar. Maka itulah mengapa kami, karena bidang kami di sana di Maryland itu adalah fisika yang dekat dengan filsafat, berdekatan dengan awal alam semesta dan sebagainya, maka itulah kenapa kami pergi dari sana. Dan insya Allah akan pindah ke fisika bagian material di Inggris, insya Allah. Ya, silakan, Pak. Bisa. Iya, jadi kita tentunya di dalam ranah sains hanya membahas apa yang bisa kita uji. Kita tidak menafsirkan apa itu enam masa, kita tidak tahu. Tapi yang jelas secara ilmiah kita bisa mendeteksi gelombang yang kita dapatkan, gelombang gravitasi dan gelombang cahaya yang kita dapatkan dari periode sekian miliar tahun yang lalu, mendekati awal alam semesta. Jadi Dan itu memang terbukti secara ilmiah, maksudnya bisa dideteksi. Dan itulah yang hanya kami kerjakan di sains. Kami tidak menafsirkan apa itu 6 hari dan sebagainya. Tentu kita yakini itu. Namun para ulama pun juga ketika kita membaca tafsir-tafsir, mereka juga menafsirkan dengan berbagai pendapat tentang apa yang dimaksud dengan 6 hari. Maka kita serahkan makna 6 hari tersebut kepada para ulama, kepada ilmu syar'i. Dan sains tidaklah membahas masalah itu. Sains hanyalah membahas tentang, oh ini ada gelombang gravitasi dan gelombang cahaya yang kita dapat, bentuknya seperti ini, maka kita jabarkan. Nah, hanya itu saja. Jadi memang harus ada landasannya. Lain kalau halnya kita berkata bahwa teori hasil skenario kita sendiri, pendapat kita sendiri, tidak bergantung pada eksperimen yang bercerita tentang awal alam semesta. Itu bisa salah, bisa benar. Itu fisika yang kita sebut tadi bercampur dengan filsafat, kemasukan syubhat-syubhat ateisme. Itu beda dengan fakta-fakta tentang awal alam semesta yang memang kita dapat dari eksperimen. Jadi insya Allah kalau kita bicara itu insya Allah aman. Nanti Pak, waktunya sudah habis ya. Nanti mungkin setelah setelah kajian mungkin langsung bisa menanyakan langsung karena waktu sudah habis. Mohon maaf, dan begitu banyak masuk pertanyaan, tidak mungkin semua kita bisa jawab. Dan yang terakhir, kita minta sedikit kesimpulan dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini, mulai dari Ustaz Amir Asuranji. Fadil Mastur Ustaz. Baik, kesimpulannya ya para ikhwan dan akhwat rahimakumullah jami'a, mempelajari ilmu, karena ilmu itu banyak ya. Ilmu kalau kita bagi secara umum, ada ilmu dunia, ada ilmu agama, walaupun ada yang membantah pembagian ini ya. Tidak boleh melakukan dikotomi dalam masalah ilmu. Semua ilmu katanya agama ya. Cuman yang dipahami oleh masyarakat, ilmu itu ada dua, ada ilmu agama, ada ilmu dunia ya. Silakan ya, kalau ilmu agama jelas secara zatnya ilmu agama itu pasti bermanfaat ya, mendatangkan kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Adapun ilmu dunia ya, para ulama menjelaskan ilmu dunia ketika kita mempelajarinya maka kembali kepada niat kita ya. Kalau niat kita itu tujuannya untuk menguatkan Islam ya, membantu kaum muslimin, maka tidak mengapa. Artinya kalau kita mau belajar ilmu sains, silahkan ya, dengan niat ya untuk menguatkan agama Allah, untuk membantu kaum muslimin ya. Jadi tadi kita sudah paparkan sebenarnya belajar sains itu ya, kalau tadi dilandasi dengan keimanan, seharusnya dia semakin beriman seharusnya ya, karena dia mempelajari alam semesta, yang mana alam semesta ini tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Cuman karena tidak dilandasi dengan keimanan, akhirnya apa? Akhirnya terjadilah semakin jadi ilmuwan semakin ateis ya. Jadi kesimpulannya, kalau ilmu dunia itu mendatangkan manfaat bagi kita, bagi agama kita, bagi kaum muslimin, maka silahkan kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kesimpulan dari kami adalah bahwa ketika kita melihat alam semesta ciptaan Allah ini, ternyata semuanya di situ ada ayat-ayat, ada tanda-tanda bahwa ada zat yang menciptakannya yang maha besar. Maka kalau kita mempelajari dengan niat yang baik, dengan niat yang benar, kemudian dengan memahami bahwa sumber kebenaran tidaklah hanya sains, tidaklah hanya ilmu-ilmu yang mempelajari tentang alam semesta ini, namun kita juga mengakui bahwa Allah juga menurunkan nabinya, maka insya Allah kita akan bisa mewujudkan apa-apa yang seperti yang pernah dikatakan oleh seorang ulama, wa kullu ma siwallah al-a'lam wa ana min dzalikal a'lam. Dan sesungguhnya apa-apa selain Allah itu adalah alam semesta, dan aku adalah bagian dari alam tersebut. Jadi kita mengakui bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, dan mengakui bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khair kita ucapkan kepada dua narasumber kita, Ustaz Andi Oktavian Latif dan bersama Ustaz Amir Asuranji, yang telah menyampaikan kajian ilmiahnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, karena tidak mungkin, waktunya memang sangat terbatas, dan insya Allah kita bisa ketemu di lain kesempatan. Dan terima kasih banyak kepada panitia Pak Reza yang telah mengundang kami untuk hadir di Masjid Jami Makkah, Surabaya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang telah diberikan. Dan kita akhiri pengajian kita pada siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.